بسم الله الرحمن الرحيم. Apa fungsi Al-Qur'an? Teruskan ayatnya. Hudan linnas. Lihat, lihat. Hudan satu. Kedua, linnas, untuk semua manusia. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, sama persis dengan Nabi sebelumnya mendapatkan hudan, petunjuk hidup. Untuk siapa? Semua manusia tanpa batas sampai dengan kiamat terjadi. Gak ada sekat. Di orang Eropa, petunjuknya Quran. Amerika, Quran. Orang Arab, Quran. Orang Indonesia, Quran. Kembali ke sini. Ini petunjuknya ada di sini. Ini ternyata teman-teman, bapak dan ibu sekalian, dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Al-Quran itu bukan cuma bacaan. Tapi isinya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu petunjuk kehidupan kita. Di semua persoalan hidup kita ada di situ. Ada di situ. Semuanya. Jadi kalau Anda kembali kepada Al-Quran, Anda pelajari, janji Allah akan diberikan. Siapa yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau dia mau mengambil petunjuk saya jamin hidupnya tenang, sukses, bahagia. Dan sekarang Allah kasih. Nih, saya turunkan Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, semua petunjuk hidup ada di situ. Kamu keluarkan sesuai dengan kebutuhan, pelajari, praktekan, jadi. Saya kasih contoh ya. Zaman jahiliyah, kurang apa tertinggalnya? Masyarakatnya bukan cuma tertinggal dari pengetahuan, tertinggal dari perbuatan adab dan akhlak. Tidak ada adab, tidak ada akhlak. Saling cela, saling pukul, saling bunuh, saling macam-macam, tak terlukiskan. Tidak punya peradaban, dijajah oleh Romawi, dikuasai oleh Persia. Tapi lihat, diutus Nabi Muhammad. Turun Al-Quran. Diajarkan Al-Quran, ditampilkan, bahkan maaf, yang belajar pertama kali cuma 40 orang. Antum ada berapa nih? 40 orang. Tempatnya di Bukit Sofa, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Jalan ke sana begitu menegangkan. Kalau ada yang ketahuan di jalan mau belajar ke situ, mau ikut taklimnya Nabi, maaf, itu bisa diinterogasi sampai berakhir dieksekusi, meninggal. Tapi tidak menyurutkan mereka untuk datang belajar kepada Nabi. Tempatnya sederhana, datangnya menegangkan, bisa diinterogasi, bisa dieksekusi, bisa meninggal. Di orang dulu saja sahabat yang dekat dengan Nabi, dimuliakan oleh Allah, masih mau belajar dengan keadaan seadanya. Antum sekarang kurang apa? Tempatnya bagus, fasilitasnya enak, keadaannya nyaman, masjidnya tenang, Masya Allah, ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga, Masya Allah. Kalau dengan semua itu belum menyentuh antum semangat untuk belajar, antum perlu apa lagi? Coba lihat. Tapi hebatnya teman-teman sekalian, begitu diajarkan oleh Nabi, lihat perubahan terjadi dahsyat di tempat itu. Cuma 40 orang itu. Tapi bisa merubah lingkungan. Coba lihat. Sejak saat itu orang-orang disebut jahiliyah keluar dari kejahiliannya. Minal zulumati ilan nur. Yang tadinya pencela jadi pecinta. Yang tadinya pemukul jadi perangkul. Yang tadinya kasar jadi lembut. Hebatnya lagi, tiba-tiba muncul peradaban di situ. Mengalahkan Romawi, menaklukkan Persia. Lihat ya. Lihat baik-baik. Semua peradaban yang muncul sebelum itu, begitu muncul kemajuan disebut nama daerahnya. Negaranya. Yunani maju disebut peradaban Yunani. Mesir maju disebut peradaban Mesir. Lihat, Baghdad maju, Irak maju disebut peradaban Babilonia. Tempatnya. Tapi ketika Arab maju, sampai sekarang tidak pernah ada peradaban Arab. Peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Spanyol. Di Eropa. Dibawa ke Irak, peradaban Islam di Baghdad. Peradaban Islam. Coba Anda lihat, begitu Al-Quran turun, semua berubah. Dan tahukah Anda, alumni 40 orang ini, alumni 40 orang, setiap menginjakan kaki setelah Nabi wafat kemanapun, maka hebatnya bisa membuat tempat itu makmur plus jadi Islam. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal ke Yaman. Di Yaman Islam sampai sekarang. Dan makmur. 3 tahun ketika Mu'az ke sana, kemiskinan habis semua. Amr bin As ekspedisi. Lewat ke Mesir. Kemudian ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair. Nyebrang sampai ke Damaskus, ke Syria. Syam. Syam sekarang 4 negara. Jordania, Lebanon, Syria, dan Palestina. Di situ. Sekarang lihat Islam semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, semua Islam. 615 Masehi. Hijrah ke Ethiopia, Najasyi. Punya ekspedisi sampai ke China. Mampir, sebagian sahabat ada yang ikut. Mampir di Barus. 414 km dari kota Medan. Mampir, cuman mampir, singgah sebentar. Apa yang terjadi? Nusantara Muslim. Indonesia, Malaysia sekarang. Coba lihat, Brunei Darussalam. Sebagian dari Filipina, dulu Muslim. Sekarang selatannya, Thailand selatannya. Rohingya di Rakhine. Itu dulu itu. Itu suku asli itu. Suku asli, Rakhine. Rohingya itu suku asli. Seperti aborigin di Australia, seperti Indian misalnya di Amerika, suku asli. Itu bukan penduduk ilegal, bukan. Bukan stateless salah itu. Dia stateless itu pemerintahan yang sekarang-sekarang tidak diberikan ke warga negara itu dulu. Muslim, Anda bisa bayangkan setiap berpijak Muslim. Dan hebatnya, profesi apapun yang dijalani selalu sukses. Janji Allah benar. Uthman bin Affan jadi pengusaha. Sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam beda. Setelah masuk Islam, kekayaannya meningkat sampai asetnya sampai sekarang masih ada. Saya dari Madinah, terakhir kemarin, mengamati bagaimana aset Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan pada kami masih ada. Uthman pernah bebaskan satu sumur yang dimonopoli Yahudi. Setiap ngambil bayar, kata Uthman, saya beli. Sekarang gak usah bayar, ambil, ambil, ambil. Ada area 10 hektar di sampingnya. Beli, jadikan kebun kurma. Yang lapar, ambil. Yang haus, minum. Sampai sekarang area ini akan jadi pemukiman, perhotelan. Sampai sekarang. Royaltinya diambil, disimpan di bank Saudi, di atas namakan sahabat Uthman bin Affan. Disedekahkan, sampai sekarang masih ada. Anda bisa bayangkan. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian, masuk Islam. Kaya dia, hijrah, diambil semua, maaf. Kemudian setelah itu modal cuma pakaian. Tapi dipraktekkan bimbingan Nabi, nanti saya kisahkan detail setelah menyentuh hijrah. Kemudian apa yang terjadi? Begitu masuk Islam, begitu hijrah, modal cuma pakaian, tiba-tiba diikuti petunjuk Nabi, bekerja, dipraktekkan 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Setahun hartanya, kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja. Terbuat dari emas. Orang terkaya sekarang Bill Gates. Hartanya 1.300 triliun. Tapi belum tentu punya kapak. Gak percaya SMS sana. Punya kapak gak? Silahkan. Lihat, semua sukses. Kalau jadi pemimpin gak nanggung. Menguasai dunia. Semua. Di semuanya, semuanya, semuanya. Dan hebatnya teman-teman sekalian, setiap dipraktekkan nilai-nilai ini akan ada kebaikan didapatkan di tempat yang dimaksudkan.